kemudian peperangan Uhud, kemudian yang sudah kita pelajari terakhir peperangan Bani Mustaliq atau yang disebut dengan peperangan Al-Muraisi'. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peperangan Bani Mustaliq. Peperangan Bani Mustaliq ini adalah peperangan yang diketuai oleh Al-Harits bin Dhirar dari orang-orang atau dari kabilah Bani Mustaliq. Dan Bani Mustaliq dahulu sudah sempat diajak untuk memeluk agama Islam, akan tetapi kemudian mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan akhirnya di dalam peperangan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang. Kemudian terjadi korban dari Bani Mustaliq, yaitu 10 orang laki-laki, kemudian beberapa perempuan dan anak-anak ditawan. Dan yang meninggal dari kaum muslimin cuma satu, yaitu Hisham bin Sahabah. Hisham bin Sahabah dibunuh karena itu pun keliru, dianggap orang-orang dari Bani Mustaliq. Dan di dalam peperangan Bani Mustaliq ini terjadi kejadian, beberapa kejadian. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah binti Al-Harits bin Dhirar, anak perempuan pemimpin dari Bani Mustaliq, yang akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian kisah yang kedua yang terjadi dalam peperangan Bani Mustaliq ini adalah yaitu buruknya orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mereka atau dia ini marah dengan seorang sahabat dari kaum Muhajirin. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul marah kepada Jahjah ibn Mas'ud radhiyallahu an, karena Jahjah bin Mas'ud bertengkar dengan seorang dari kaum Ansar yang bernama Sinan bin Wabar bin Al-Juhani. Jadi Jahjah bin Mas'ud dari kaum Muhajirin bertengkar dengan seorang dari kaum Ansar, Sinan bin Wabar Al-Juhani. Dan oleh karena inilah Abdullah bin Ubay bin Salul yang merasa dari kaum Ansar, dia marah dengan Jahjah bin Mas'ud yang berasal dari kaum Muhajirin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berhijrah ke kota Madinah dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhu. Lalu hinaan Abdullah bin Ubay bin Salul terdengar oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu pada waktu itu masih kecil. Salah satu hinaan Abdullah bin Ubay bin Salul adalah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pulang ke kota Madinah, maka kita akan lihat orang-orang yang kuat akan mengeluarkan orang-orang yang lemah, yaitu Nabi dan para sahabat. Maksudnya kaum Ansar yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul akan mengeluarkan orang-orang yang lemah. Maksudnya adalah kaum Muhajirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mendengar laporan dari Zaid bin Arqam, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan agar dibunuh saja Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, karena nanti orang-orang mengira bahwasanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membunuh sahabatnya, tega membunuh sahabatnya. Maka jangan dibunuh, tapi biarkan mereka pergi. Maka di sini terdapat akhirnya anaknya dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan pemimpin dari kaum munafikin, anaknya yang juga bernama Abdullah, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar yang membunuh bapaknya biarkan saja saya, yaitu biarkan saja anaknya, sehingga nanti kalau seandainya ada orang lain yang membunuh bapak, maka aku bisa mendendam kepada orang tersebut. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga yang ada di dalam kisah Bani Ghaz, apa, peperangan Bani Mustaliq atau peperangan Al-Muraisi' adalah kisah yang juga diumbar dan disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kisah tentang kisah dusta yang disebarkan oleh kaum munafikin, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berbuat seleweng dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Buktinya mereka berdua terlambat pulang ke kota Madinah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan tentang terlepasnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dari tuduhan berzina menyeleweng dengan Shaffal bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ini tiga kisah yang ada di dalam peperangan dengan Bani Mustaliq. Salah satu peperangan besar yang dilakukan oleh kaum muslimin. Itu semua sudah kita bahas karena kita sudah lama libur, beberapa kali ada kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kita libur. Akhirnya kita membahas hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peperangan Bani Mustaliq. Jadi sebenarnya kitab ini dia ringkas. Yang membuat lama adalah hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hikmahnya adalah pentingnya meng-cross-check kabar. Memeriksa kembali kabar yang datang kepada kita. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu an. Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu diutus untuk pergi ke Al-Harith bin Dirar menanyakan apakah benar Al-Harith bin Dirar pemimpin Bani Mustaliq akan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata benar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berita apapun yang sampai kepada kita hendaklah dicek kembali, terutama di zaman kita yang sangat mudah untuk menyebarkan berita. Ini pelajaran pertama, yaitu memeriksa kembali berita yang sampai kepada kita sebelum disebarkan. Memeriksa kembali berita yang sampai kepada kita sebelum disebarkan. Apalagi berita-berita tersebut di dalam majelis tertutup. Di dalam majelis tertutup. Seperti misalkan grup WhatsApp. Maka ini majelis tertutup. Ataupun chat direct message, ini majelis tertutup. Maka para ulama mengatakan al-majalis bil amanah, majelis-majelis itu dengan amanah. Artinya tidak boleh menukil pembicaraan seseorang ke luar tanpa minta persetujuan kepada orang tersebut yang ada di dalam grup tersebut. Ini baru-baru kejadian. Beberapa grup, bahkan grup-grup asatid, ustad, ketika kita membicarakan perkara-perkara yang sensitif tentang dakwah, ternyata tulisan ustaz tersebut keluar, dan keluar bukan kepada teman tetapi kepada musuh-musuh dakwah. Akhirnya kita merasa tidak nyaman di grup tersebut. Akhirnya harus keluar dari grup tersebut karena tidak amanah. Maka siapa yang ingin menukil pembicaraan harus dengan amanah, harus dengan izin. Kalau seandainya grup tersebut adalah grup tertutup, tidak boleh dinukil kecuali dengan minta izin. Dan itulah akhlak seorang muslim. Kecuali kalau seandainya ada hal-hal yang sangat membahayakan, seperti misalkan darah kaum muslimin, membahayakan stabilitas keamanan nasional, membahayakan, yang mana kalau dibiarkan maka akan terjadi kerusakan, kehancuran. Maka pada waktu itu kita terpaksa untuk membicarakannya untuk menyelamatkan keadaan kaum muslimin. Tapi asal hukumnya tidak boleh di screen, apalagi sekarang kan mudah screenshot. Ya. Ini bahaya. Al-majalis, para ulama mengatakan al-majalis bil amanah. Majelis-majelis itu dengan amanah. Beberapa grup yang saya pernah masuk di dalamnya, saya harus keluar karena tidak amanah. Bahkan itu di tingkat para pendakwah. Di tingkat para pendakwah. Dan keluar perkataan seorang ustadz misalkan ke grup yang merupakan lawan dakwah salafiyah. Nah, ini buruk sekali. Akhlaknya sangat buruk. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah di dalam peperangan boleh untuk memerangi orang-orang yang tidak mau masuk dalam agama Islam apabila sudah sampai kepada mereka dakwah. Di dalam hadis ini atau di dalam peperangan ini boleh memerangi orang-orang yang tidak mau menerima agama Islam apabila sudah sampai kepada mereka dakwah, tanpa harus diberikan peringatan dahulu. Misalkan ya, sebuah daerah A kaum muslimin, kemudian daerah B kaum kafirin, kaum musyrikin, dan kaum muslimin kaum kafirin ini sudah mendapatkan dakwah dari A, dari daerah A, maka daerah B tetap tidak mau menerima dakwah tersebut. Maka A berhak untuk menyerang B meskipun tidak memberitahukan terlebih dahulu, karena yang penting mereka sudah sampai kepada mereka dakwah, dan mereka tidak diperbolehkan, mereka tidak mau menerima dakwah tersebut. Nah, ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, ini teori nih, pelajaran ketiga ini saya belum melaksanakan. Pindahnya ke dakwah aja, Bang. Pelajaran ketiga ini adalah harus adil di antara para istri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau saking ingin berbuat adil di antara para istri adalah beliau melakukan undian sebelum beliau pergi safar. Ya, teorinya kayak itu. Kalau seandainya pian punya istri 2, 3, 4, maka harus diundi. Kalau seandainya tidak bisa digilir, diundi siapa yang menemani suaminya safar. Dan ini suaminya semestinya harus selalu ditemani. Kalau tidak nanti nikah di tempat safarnya. Ya. Tapi munham padal halus kayak kita-kita ini dah. Ngaku aja dah. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka disyariatkan untuk berbuat adil, dan ini wajib bagi seorang yang berpoligami. Makanya saya pernah bahas di hadapan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan himung benar ibu-ibu waktu itu ulun bahas bahwa yang lebih utama bagi seorang laki adalah satu istri dibandingkan banyak istri. Hanyar kelata pengertian ilmunya. Dan itu pendapat jumhur. Ya. Dan itu pendapat jumhur. Satu, istri lebih selamat dibandingkan banyak istri. Karena ketika dia sudah mempunyai istri lebih dari satu, dua, tiga, empat, maka ada tambahan kewajiban bagi dirinya, yaitu berbuat adil. Di samping dia wajib nafkah, di samping dia wajib berbuat ma'ruf, maka tambahannya wajib dia menceburkan dirinya kepada kepada kewajiban adil. Dan kewajiban adil susah untuk didapati oleh para lelaki. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walan tastati'u an ta'dilu walau harastum." Dan kalian tidak sanggup untuk berbuat adil meskipun kalian berusaha. Ya, tetapi kalau seandainya memang merasa sanggup untuk berbuat adil, maka lakukanlah. Ya, lakukanlah. Kasihan banyak para perempuan-perempuan yang belum menikah. Ya, banyak perempuan-perempuan yang belum menikah. Kenapa banyak? Kenapa tahu? Karena banyak yang mendaftar. Nah, yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akhirnya menikah dengan atau kita sebutkan dulu poinnya. Poinnya adalah kemuliaan bagi Bani Mustaliq. Kemuliaan bagi Bani Mustaliq. Bani Mustaliq termasuk akbarul qabail, kabilah yang terbesar dari kabilah-kabilah Arab. Kabilah yang terbesar dari kabilah-kabilah Arab. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya, jadi kan ceritanya Nabi menang. Kemudian beliau menawan para perempuan, beliau menawan para lelaki, para anak-anak. Akhirnya tawanan-tawanan ini dibagi-bagi. Ini si fulan dapat budak fulan, fulanah menjadi budak fulan, fulanah jadi dibagi-bagi. Nah, Juwairiyah bintil Harith bin Dirar, anak pemimpin dari Bani Mustaliq, beliau minta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membantu beliau untuk bisa lepas dari perbudakan. Dan inilah terlihat bagaimana orang Arab itu menjaga amanah. Bayangkan, dia sudah jadi tawanan, sudah kemudian dirubah statusnya menjadi budak karena kalah perang. Kemudian meskipun dia budak, dia tetap minta bantuan kepada musuhnya. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta bantuan kepada musuhnya untuk agar bisa membebaskan beliau dari perbudakan. Dan ini menunjukkan keutamaan amanah di tengah bangsa Arab pada waktu itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyatakan bahwasanya, aku akan bebaskan engkau dari perbudakan dengan syarat aku menikahimu. Dan Aisyah radhiyallahu anha sudah mengira jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perempuan ini. Makanya jangan sampai matanya jelalatan. Ya, kalau mengawani orang nazar jangan umpat ya. Rancak beliau ini mengawani orang nazar. Kena umpat juga nazar, gasan apa? Ya. Ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menikahi Juwairiyah bintil Harith bin Dirar. Kemudian setelah itu Juwairiyah bintil Harith bin Dirar menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini faedahnya adalah, hikmahnya adalah pemuliaan Islam terhadap Bani Mustaliq yang merupakan akbarul qabail, kabilah yang terbesar dari kabilah Arab. Dan buktinya benar akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah membuat tawanan-tawanan tadi dibebaskan. Ketika sudah tahu para sahabat dari kaum Ansar, kaum Muhajirin yang sudah mendapatkan budak-budak di hasil peperangan Bani Mustalik, ketika sudah tahu pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Juwairiyah bintil Harith bin Dirar radhiyallahu anha wa ardhaha, maka mereka mengatakan asharu Rasulillah. Ini berarti adalah apa ya bahasa istilahnya? Ini besan Rasulullah SAW. Kabilah ini besan-besannya Rasulullah. Kenapa kita jadikan budak? Akhirnya dimerdekakan semua. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi perempuan bukan karena hawa nafsu semata. Akan tetapi ada yang dituju dari pernikahan beliau dengan para perempuan-perempuan tersebut. Di antaranya adalah memerdekakan para budak tawanan perang dari perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisyah. Dan itu termasuk kemurahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara peraturan perangnya seperti itu, yang kalah perang maka perempuannya dijadikan budak. Ya, dan sampai sekarang perempuannya dijadikan budak. Kalau seandainya kalah perang, maka beliau tidak bisa merubah kebiasaan itu, tapi bisa beliau rubah dengan cara yang lain. Akhirnya dibebaskan semua. Dibebaskan semua karena mereka mengatakan asharu Rasulullah SAW. Ini besan-besan Rasulullah SAW. Kenapa kita jadikan budak? Nah, ini termasuk dari hikmah Rasulullah SAW. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kelima adalah pemberian rasa takut kepada kabilah-kabilah Arab yang lain untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan salah satu kabilah terbesar Arab yaitu Bani Mustalik, mereka kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya banyak kabilah-kabilah Arab yang asalnya ingin menggempur kota Madinah, mereka menahan diri karena kabilah yang lebih besar dari mereka sudah kalah di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruknya fanatisme. Buruknya fanatisme. Ketika tadi Sinan Al-Juhani dari kaum Muhajirin, dia mengatakan, "Ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, tolong saya." Kemudian ada lagi seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jahjah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari kaum Muhajirin mengatakan, "Ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, tolong saya." Sedangkan di sana ada Sinan Al-Juhani dari kaum Ansar mengatakan, "Wahai kaum Ansar, tolong saya." Maka pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semisal dengannya. Seorang dari kaum Muhajirin bertengkar dengan seorang dari kaum Ansar. Kemudian dari kaum Muhajirin mengatakan, "Wahai kaum Ansar, tolong saya. Wahai kaum Muhajirin, tolong saya." Nah, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'uha fa innaha muntina." Tinggalkan istilah-istilah ini. Sesungguhnya dia adalah istilah-istilah yang busuk di tengah kaum muslimin. Padahal istilah Muhajirin, istilah Ansar itu disebutkan oleh Allah dalam surat apa? At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu. Yang artinya, dan generasi pertama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ini menunjukkan istilah Muhajirin, istilah Ansar itu istilah syar'i. Tetapi ketika dia menunjukkan fanatisme kabilah, maka harus dihilangkan. Apalagi ya, kalau istilah tersebut tidak diambilkan dari istilah-istilah syariat. Seperti kelompok-kelompok sekarang yang begitu banyak. Setiap kelompok fanatis dengan kelompoknya. Setiap organisasi fanatik dengan organisasinya. Akhirnya memecah belah kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Da'uha fa innaha muntina." Tinggalkan itu. Sesungguhnya dia busuk. Saya tidak melarang orang berkumpul, berorganisasi, tidak. Tetapi yang terlarang adalah fanatisme terhadap kelompok, yang mana akhirnya memecah belah kaum muslimin. Ya, memecah belah kaum muslimin. Nah, ini juga nih. Pada beberapa tahun yang lalu ada seorang di kawan kita yang nulis pesan dari Ustaz Ahmad Zainuddin di majelisnya. Jangan berkelompok-kelompok, jangan berorganisasi. Dia memecah belah kaum muslimin. Dia adalah bau busuk sebar di media sosial. Nah, ini al-majalis. Ini tidak mengerjakan pepatah atau pesan-pesan para ulama, al-majalis bil amanah. Ya, disebar begitu saja. Ini tidak benar. Akhirnya yang tertuduh saya, menyalahkan salah satu kelompok organisasi. Ya. Ustadz Pian ini perkataannya sedikit aja salah. Habis. Pian nyaman ulun nang dihukum makan orang. Maka hati-hati menulis nama ujar Ustaz Ahmad begini, hati-hati itu. Ujar Ustaz Fulan, Ustaz Khairullah begini, Ustaz Amin. Hati-hati. Minta izin, biasanya kawan-kawan yang membuat status itu mereka minta izin dulu. Ustaz bolehkah disebar ini? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Meskipun yang dia nukil itu benar. Tetapi yang mendengar di majelis tidak sama dengan yang hanya membaca sepotongan. Nah, ini para ikhwan. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah hati-hati dengan fanatisme. Dan sangat dikhawatirkan berkelompok-kelompok membuat seseorang fanatisme terhadap kelompoknya. Berkelompok-kelompok. Makanya dakwah salafiyah senantiasa mengajak kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh pemahaman para sahabat. Tidak ada kelompok, tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, bendahara, kecuali dalam perkara-perkara yang memang dia perlu untuk melakukan itu karena sebuah administrasi. Ya, hati-hati. Ingat hadis Rasulullah SAW, da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan. Fanatisme kelompok sesungguhnya adalah bau busuk. Maka, nah, silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan sampai selesai. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah yang ketujuh yaitu tidak semua kemungkaran harus diselesaikan dengan kekerasan. Tidak semua kemungkaran harus diselesaikan dengan kekerasan. Buktinya apa? Kemungkaran terjadi, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul telah menghina Rasulullah SAW. Bahkan hinaannya keji sekali. Ini saya bacakan di sini. Hinaannya dia mengatakan, kita pasti, orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Maksudnya, kita kaum Ansar, kaum orang-orang tinggal di kota Madinah, akan mengusir kaum Muhajirin ketika kita sudah sampai nanti di kota Madinah. Kemudian juga Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, inilah akibat dari perbuatan kalian, wahai kaum Ansar. Kalian mengizinkan mereka, kaum Muhajirin, tinggal di negeri kalian dan membagi harta kalian kepada mereka. Demi Allah, seandainya kalian tidak memberikan harta kalian kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkan negeri kalian. Ini perkataan dari siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, dedengkotnya kaum munafik. Perkataan itu didengar oleh Zaid bin Arqam. Dan Zaid bin Arqam masih kecil, anak-anak. Ya. Kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, Umar bin Khattab memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, perintahkan Abbad bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan. Jangan sampai ada orang mengira nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqtulu sahibah, telah membunuh sahabatnya. Lihat, kemungkaran Abdullah bin Ubay bin Salul yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina para sahabat, ya, tidak dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekerasan. Tapi dibalas dengan apa? Dengan menghilangkan keberadaan orang tersebut di tengah kaum muslimin. Caranya bagaimana? Kan ini dua-duanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan lagi safar nih, lagi ke Bani Mustaliq. Belum pulang ke kota Madinah. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul yang ada di kota Madinah, ya, kalau seandainya mereka pulang, kita akan keluarkan. Orang-orang kuat akan mengeluarkan orang-orang lemah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin agar para sahabat sudah tidak membicarakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejar. Safarnya sehari semalam tanpa ada istirahat. Ini kalau sudah malam, lelah, langsung tidur. Jadi tidak ada lagi pembicaraan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Maksudnya ditutup pembicaraan Abdullah bin Ubay bin Salul sehingga tidak terkenal di tengah kaum muslim. Sehingga perkataannya hilang. Dan itu kan yang diinginkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kemungkaran tidak mesti harus dirubah dengan kekerasan, tapi dengan taktik. Akhirnya apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati Allah? Allah menurunkan surat Al-Munafiqun. Itu ceritanya. Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang orang-orang munafik kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka akan mengatakan engkau adalah Rasulullah. Allah yang lebih mengetahui engkau adalah Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang dusta. Ya, mereka ya kemunafikan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW memegang telinganya Zaid bin Arqam yang tadi katanya didustakan. Wah, itu kan anak kecil, mana benar beritanya? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan anak kecil, mana benar beritanya? Maka kata Rasulullah SAW, Allah telah fungsikan telinga anak ini dengan benar. Meskipun dia kecil. turunlah surat Al-Munafiqun. Kemudian datang anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang bernama siapa tadi? Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau memerintahkan, aku dengar memerintahkan seseorang untuk membunuh bapakku. Maka biarkan aku yang membunuh agar nanti tidak ada dendam aku kepada seorang dari kaum muslimin." Maka datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul dari luar, kemudian ingin menemui Rasulullah SAW, ditahan oleh anaknya, tidak boleh masuk sampai Rasulullah SAW mengizinkan. Jadi terbalik kejadian, kan tadi bapaknya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, kita akan keluarkan orang-orang yang kuat, akan mengeluarkan yang lemah. Dibalik oleh anaknya yang menganggap dirinya kuat, dikeluarkan. Harus dengan izin Rasulullah. Kamu boleh masuk ke kota Madinah harus dengan izin Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkannya. Ini semua pelajarannya adalah bahwa hikmah kadang-kadang kemungkaran tidak mesti harus dirubah dengan apa? Kekerasan. Tetapi dengan hikmah, dengan kelembutan semuanya akan hilang insyaAllah ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran yang ke-8 yaitu urusan agama ini yang mengurusnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun makarnya orang munafik, maka yang mengurusnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun makarnya ataupun perkataan-perkataan orang munafik yang sangat menyakitkan, maka yang mengurusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana kejinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hinaannya terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akan tetapi yang mengurus agama ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan siapa yang benar-benar munafik dan siapa yang benar-benar di dalam keadaan agama Islam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang ke-9 dari hadis ini adalah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kaum munafikin. Di pelajaran yang ke-9, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kaum munafikin. Yang pertama, tidak ada kemunafikan di periode Mekah. Tidak ada kemunafikan di periode Mekah. Yang ada malah sebaliknya kalau di Mekah. Jadi di periode Mekah cuma ada Islam, kufur. Ada yang sebaliknya. Kalau kemunafikan kan Islam, kemudian munafik, kemudian kufur. Munafik artinya memperlihatkan dirinya sebagai seorang Muslim. Kalau di Mekah enggak. Kebalikannya, Islam, kufur. Di orang Islam ini agar tidak disiksa, maka memperlihatkan kekufuran. Kalau di Mekah, memperlihatkan apa? Kekufuran. Jadi beda dengan ketika berada di kota Madinah. Yang jelas pelajaran pertama adalah bahwa tidak ada kemunafikan di periode Mekah. Kemudian pelajaran yang kedua, dan ini pelajaran menarik, subhanallah. Saya baru ngah lah, yaitu jika ada orang munafik itu menunjukkan kuatnya Islam. Jika ada orang munafik menunjukkan kuatnya Islam, sehingga kalau seandainya lemah kaum muslimin, akhirnya mereka nampak. Ya, seperti Mekah tidak ada munafik karena kaum muslimin lemah. Kaum kafirin kuat. Tapi ketika di Madinah, kaum muslimin yang kuat, kaum kafirin yang lemah. Maka muncullah apa? Kemunafikan. Karena mereka tidak mau untuk bergabung dengan kaum kafirin. Hancur mereka diperangi oleh kaum muslimin. Otomatis akhirnya mereka bermuka dua. Jadi kemunafikan itu tanda kaum muslimin kuat. Tanda kaum muslimin apa? Kuat. Kemudian para ikhwah, yang ketiga yang berkaitan dengan kaum munafik, bahwa awal pertama kali muncul kemunafikan setelah perang Badar, yang mana kaum muslimin menang besar atau atas kaum musyrikin. Akhirnya mereka menjadi bangsa yang besar. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa kemunafikan tumbuh kalau kaum muslimin apa? Kuat. Maka pelajaran yang ketiga adalah bahwa kemunafikan muncul setelah peperangan Badar di kota Madinah. Karena terlihat pada saat itu kekuatan kaum muslimin. Pelajaran yang keempat, kemunafikan atau orang-orang munafik adalah yang paling berbahaya atau atas kaum muslimin. Kenapa demikian? Kalau kita lihat sejarah, kekalahan-kekalahan kaum muslimin di beberapa peperangan, asal-muasalnya adalah dari kaum munafik. Ya. Jadi, kaum munafikin adalah musuh paling berbahaya atas kaum muslimin. Dan sejarah tidak bisa berdusta. Sejarah-sejarah yang ada, baik itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, ya. Bahkan di zaman ketika perang salib, yang membuat kaum muslimin lemah adalah siapa? Adalah kaum munafikin. Kemudian pelajaran yang kelima dari kaum munafikin adalah sejarah kaum munafikin di zaman Rasulullah SAW, mereka bersepakat dengan kaum Yahudi dan orang-orang musyrik Mekah untuk memerangi kaum muslimin. Dan ini sejarah tetap akan ada selalu sampai akhir zaman. Orang-orang munafik bersepakat, bersekongkol dengan musuh-musuh Islam, baik Yahudi ataupun orang-orang musyrik, untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang keenam, kaum munafikin diceritakan oleh Allah di sekitar 17 surat dari 30 surat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kaum munafik. 17 surat, dan semuanya adalah surat-surat madaniyah. Surat-surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh sekarang tentang kaum munafikin, betul? Hah? Yang ketujuh, kaum munafikin senantiasa selalu di dalam kegelisahan, ketakutan. Kenapa demikian? Karena mereka bermuka dua. Bahkan ada dalam surat Al-Munafiqun, lucu. Surat Al-Munafiqun ayat 4. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Orang-orang munafik itu mengira setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Jadi, oi! Itu mengira mereka yang dipanggil ataupun diteriaki. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak jujur. Orang yang tidak jujur seperti itu. Ya. Jadi orang-orang munafik senantiasa selalu hatinya gelisah resah. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kaum munafikin juga disebutkan yang ke-8 oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa kaum munafikin mempunyai dua wajah. Wajah untuk bertemu dengan kaum mukminin dan wajah untuk bertemu dengan kawan-kawannya kaum kafirin. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika telah datang, jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami beriman, kata kaum munafikin. Tapi jika mereka berkumpul dengan kawan-kawan sesetan mereka, mereka mengatakan, kami bersama kalian, kami hanya ngolok-ngolok orang beriman. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan, al-munafiqun lahum wajhan. Orang-orang munafik mempunyai dua wajah, wajah bertemu dengan orang beriman, wajah bertemu dengan kawan-kawannya. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat orang munafik juga yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah adalah bahwa mereka senantiasa mencela orang-orang yang menegakkan Al-Qur'an dan Sunnah. Mencela orang-orang yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tentang munafik juga, orang-orang munafik di akhirat mereka di dalam neraka yang paling dalam. Orang-orang munafik di akhirat mereka di dalam neraka yang paling dalam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka di dalam neraka yang paling dalam. Nah. Kemudian yang ke-10 sekarang, para ikhwah. Dari hikmah yang kita bisa ambil dari cerita Bani Mustaliq adalah, nah ini penting. Seorang muslim harus menjauhkan dirinya dari tuduhan. Seorang muslim harus menjauhkan dirinya dari tuduhan. Saya beri contoh. Ada jamaah kita jualan pentol. Tapi jualan pentolnya di depan orang lagi konser dangdut koplo. Hukum asal jualan pentol, apa hukumnya? Mubah, boleh. Tapi ketika meletakkan dirinya di depan, dia jualan di depan orang-orang yang sedang konser dangdut koplo, dengan perempuan-perempuan yang bergoyang-goyang, maka ini akan meletakkan dirinya pada tuduhan. Meletakkan dirinya pada apa? Tuduhan. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kita ambil dari mana? Dari ketika Rasulullah SAW dinasehati oleh Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, perintahkan Abbad bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Rasulullah, jangan. Nanti orang-orang mengira Nabi Muhammad akan telah membunuh sahabat. Nah, di sini pelajaran, jangan sampai kita meletakkan diri kita dalam keadaan tertuduh oleh orang lain. Contoh yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jalan suatu malam dengan Sofiyah. Dulu malam tidak ada listrik, Pak. Kalau malam tidak ada listrik, cuma ada bayangan-bayangan. Maka itu para sahabat tahu itu Rasulullah. Tapi kok jalan sama perempuan? Ada dua sahabat yang mengikutinya. Rasulullah SAW diam. Kemudian beliau berpaling. Ala rislikuma innama hiya Safiyyatu binti Huyai. Wahai sahabatku berdua yang di belakang. Dan beliau mempunyai mukjizat bisa melihat dari belakang. Ya. Wahai sahabatku yang berdua, sudah diam saja di situ, enggak usah ikuti kami. Ini aku Rasulullah dan ini istriku Sofiyah binti Huyai. Jangan takut. Jangan khawatir aku berbuat menyeleweng dengan perempuan yang tidak halal. Ini pelajarannya adalah bahwa kita jangan meletakkan diri kita dalam keadaan apa? dituduh, difitnah oleh orang lain. Jangan sampai, ya, harus dijelaskan. Sehingga, dan harus melepaskan diri dari tuduhan itu. Jangan sampai orang bersu'udzon dengan kita. Kemudian, pelajaran yang ke-11 dari hadis ini adalah bahwa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat para sahabatnya letih bersafar sehingga tidak lagi membicarakan tentang berita siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini pelajarannya yang ke-11. Yang ke-12, pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam cerita, saya sebutkan dulu hikmahnya. Hikmahnya adalah menjaga adab dengan perempuan yang bukan mahram. Menjaga adab dengan perempuan yang bukan mahram. Apa itu? Itu ceritanya kan Aisyah radhiyallahu anha tertinggal. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sudah duluan. Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan cincinnya ketinggalan. Kemudian beliau terlambat. Akhirnya beliau duduk di situ saja, berharap nanti utusan Rasulullah menjemput beliau atau Rasulullah SAW menjemput beliau. Maka ada petugas penyisir di belakang yang ketinggalan. Disisir oleh petugas ini. Di antaranya yang bertugas adalah Sofwan bin Mu'athal As-Sulami. Ketika melihat Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dan waktu itu terbuka wajahnya dan waktu itu sudah turun ayat hijab dan Sofwan bin Mu'athal melihat Aisyah radhiyallahu anha sebelum ayat hijab turun, otomatis melihat bagaimana cantiknya wajah Aisyah radhiyallahu anha wardah. Akhirnya Sufyan bin Mu'athal mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah dikatakan seperti itu, Aisyah terkejut. Kemudian terbangun dan melihat di hadapannya laki-laki. Kemudian beliau langsung tutup. Semenjak itu Sufyan bin Mu'athal As-Sulami tidak berbicara satu patah kata pun sampai ke kota Madinah. Coba bayangkan ya, kalau seandainya aman di situ posisinya. Ada sebagian orang yang bersafar itu ketika naik bus, naik kereta, naik pesawat. Ada sebagian orang yang kadang-kadang berangan-angan, mudah-mudahan ulun kadalah, berangan-angan mudah-mudahan dihigani binian, mudah-mudahan. Ya. Karena bini kedida. Ya. Orang yang kenal kita tidak ada. Nah ini para ikhwah. Makanya safar itu madhinnatul maksiat. Safar itu sangat erat dengan maksiat. Apalagi yang suka safar-safar, ya, maka bawalah istri sehingga tidak bermaksiat. Ini para ikhwah. Ada yang menyeletuk pian tuh yang ngajak safar. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab kepada perempuan yang bukan mahram. Karena kadang terpaksa seseorang ada dalam keadaan yang sangat terpaksa dia harus mengurus perempuan yang bukan mahramnya ini. Karena si perempuan mungkin sendirian atau sebisa. Pokoknya dalam keadaan sesuatu yang terpaksa. Maka Sofwan bin Mu'athal As-Sulami menggunakan adab yang sangat luar biasa. Tidak berbicara sepatah kata pun sampai ke kota Madinah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi dalalah ala fitnati Sofwan bin Hasan bin Sofwan bin Al-Mu'athal As-Sulami, kemudian husni adabih dan juga termasuk adabnya yang baik. Yang ke berapa? 13. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat adab kelaki-lakian yang dimiliki oleh orang Arab. Di dalamnya terdapat adab kelaki-lakian yang dimiliki oleh orang Arab. Apa itu? Yaitu ketika anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa anaknya namanya? Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Wahai Rasulullah, i'zanli. Izinkan aku yang membunuh bapakku." Ini adab kelaki-lakian. Daripada orang lain nanti yang membunuh, lalu aku dendam kepadanya. Mendingan aku saja yang membunuhnya. Dan di sini juga terdapat wala dan mara. Sikap loyal dan disloyal hanya kepada Islam dan atas Islam. Loyal kepada Islam, disloyal kepada selain Islam. Wala kepada Islam, bara kepada selain Islam. Walaupun itu adalah kerabat, bapak sendiri. Dan Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum aw ikhwanahum aw ashiratahum aw ikhwanahum. Kamu tidak akan pernah mendapati, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saling kasih mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ini adalah kerabatnya, bapaknya, anaknya, istrinya. Yang beriman tidak akan pernah berwala kepada orang yang tidak beriman. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelajaran yang ke-14, yaitu, nah ini penting, ketika terjadi kisah dusta yang disebarkan oleh siapa? Kaum munafik, bahwa istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan Rasulullah SAW waktu itu kan tidak tahu. Bahkan beliau bingung. Benar tidak. Bahkan beliau sampai mengatakan, pulanglah engkau kepada keluargamu, wahai Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, wahai Aisyah, kalau seandainya engkau benar, maka Allah akan menyelamatkanmu. Kalau seandainya engkau salah, bertobatlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu. Pelajarannya adalah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah. Itu bedanya. Adapun beliau manusia, maka beliau tidak mengetahui akan hal gaib. Sebagaimana kita tidak mengetahui akan hal gaib. Dan Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Bedanya adalah yuha ilai, diwahyukan kepada aku. Nah, disinilah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan manusia, Nabi Muhammad SAW tercipta dari cahaya. Kemudian seluruh makhluk yang ada, baik itu manusia, hewan, jin, tercipta dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Ini tidak benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum meninggal. Ini tidak benar. Ayat Al-Qur'an jelas, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas. Kenapa mereka menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal? Karena mereka ingin melegalkan sebuah syariat baru. Mereka katakan bahwa ini ada selawat baru. Kapan dapatnya? Oh, tadi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Dalam mimpi. Masih mending itu. Dalam mimpi. Ada tadi, saya ketemu langsung Rasulullah. Dalam keadaan jaga. Di mana? Pasar Hanyar. Nah, ini enggak benar. Ini sahabat baru berarti, new sahabat. Ya, harus kita ucapkan radhiyallahu anhu. Salah satu sebab kenapa mereka melakukan itu, karena ingin melegalkan bid'ah. Bahwa ada sholawat baru, ada zikir baru, ada sholat baru. Padahal semenjak Al-Ma'idah ayat 3 turun, maka Islam sempurna. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, inovasi, renovasi. Tidak ada. Allahu'alam. Kemudian para ikhwah yang ke berapa? 15. Yaitu, jadi pelajaran yang ke-14 tadi bahwa Rasulullah SAW adalah manusia, tidak mengetahui hal gaib kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Kemudian juga pelajaran yang ke-15 adalah agungnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Yaitu beliau diturunkan oleh Allah ayat yang dibaca sampai hari kiamat untuk membebaskan beliau dari segala macam tuduhan. Menunjukkan keagungan Aisyah. Tidak pernah ada manusia yang diberikan oleh Allah pembelaan di dalam Al-Quran yang ayatnya dibaca sampai hari kiamat kecuali Aisyah radhiyallahu anha wa radha. Meskipun demikian, beliau tidak menyombongkan diri. Beliau mengatakan, "Wala sya'ni fi nafsi kana ahqar min an yatakallam Allah fiha bi amrin yutla. Walakin kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'yan yubri'uni lahu biha." Sungguh keadaanku sangat hina. Sampai Allah menurunkan tentangku ayat yang akan terus dibaca. Ini tidak mungkin, keadaanku hina untuk itu. Tetapi aku berharap Allah bermimpi, yang dengan mimpi tersebut Allah membebaskan, Rasulullah SAW bermimpi, yang dengan mimpi tersebut Allah membebaskan aku dari tuduhan. Ini tawaduknya Aisyah, meskipun sudah tinggi kedudukannya. Yang ke-16. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini cerita Bani Mustaliq ini menunjukkan bagaimana pemuliaan Islam terhadap perempuan. Kemudian yang ke-17 menunjukkan bahwasanya tipu daya musuh Allah dari mulai semenjak dahulu adalah hal tersebut. Merusak kaum muslimin dari godaan, dengan godaan perempuan. Tipu daya musuh-musuh Allah dari mulai semenjak dahulu adalah dengan godaan perempuan. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Bahwasanya kaum muslimin dirusak dengan perempuan. Godaan perempuan dengan syahwat, dan khusus untuk laki-laki, perempuan adalah godaan paling berat. Ini semua jenis laki-laki, tidak terbatas siapapun dia. Perempuan godaan paling berbahaya, ya, paling berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu ba'di fitnatan ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku godaan yang paling berbahaya untuk para lelaki dibandingkan perempuan. Dan ini siapapun lelakinya. Mau dia ustaz ataupun murid, orang kaya, miskin, tua, muda, perkotaan, pedesaan, siapapun lelakinya. Maka bagi para lelaki, godaan terberat adalah perempuan. Jadi jangan coba-coba untuk masuk memercikkan api cinta yang haram. Ya. Kalau memang ingin menikahi, maka tanggunglah atau nikahilah langsung. Dan tanggung resikonya. Kalau nikah pertama, tanggung resikonya. Berarti dia sudah punya istri. Kalau nikah kedua, tanggung resikonya. Berarti dia poligami. Dia harus berhadapan dengan istri pertama. Ya. Jangan main-main. Gak boleh main-main. Yang lebih parah lagi, main-main dengan istri orang. Ini sangat buruk. Ya, sangat buruk. Maka hati-hati, jangan pernah main-main memercikkan cinta api haram dengan perempuan. Dihalalkan segera. Dan godaan perempuan tanpa batas kepada para lelaki. baik itu lelakinya sudah ngaji ataupun belum, sudah kenal dakwah ataupun belum, jenggotan ataupun belum. Jenggotmu tidak menjaminmu selamat dari godaan perempuan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi jangan main-main, man. Jangan main-main. Ya, kalau mau langsung, kalau hendak langsung ya. Ya. Adapun main-main, maka putuskan. Dan jangan putuskan asa-asaan. Ustaz, kena kasihannya saya teh. Ustaz, ini enggak. Itu hanya godaan syaitan. Saya pernah dicurhati oleh seseorang. Saya ingin memutuskan karena dia sudah berlaku tidak baik, Ustaz. Ini perempuan. Tapi bagaimana nanti si laki-lakinya sakit hati? Itu godaan syaitan. Tapi bagaimana nanti laki sakit hati, nanti bunuh diri, godaan syaitan. Bunuh diri urusannya. Apa urusan pian? Ada cerita menarik. Ini cerita hakiki. Suatu saat, saya, kemudian Ustaz Firanda, kemudian ada tamu, juga bertiga kita, ke rumah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullah. Kemudian Ustadz Firanda bertanya, Syekh, bagaimana kalau seandainya ada seorang lelaki yang ingin berpoligami, kemudian sang istri dari lelaki ini mengatakan, saya akan bunuh diri jika kamu berpoligami. Maka Syekh mengatakan, afwan, ya Syekh Firanda, saya tidak bisa jawab. Tapi nanti saya akan telepon teman saya, dia yang akan jawab. Maka diteleponlah, Syekh ngambil handphone, teleponlah temannya. Ini ada Syekh Firanda ingin bertanya. Maka bertanyalah Syekh langsung lewat telepon. Dan ini tawarnya Syekh. Bagaimana seorang sikap seorang lelaki yang ingin berpoligami dan istrinya ingin bunuh diri? Kebetulan Syekh ini dulunya tentara. Syekh ini dulunya tentara. Kata Syekh, maka sebagai seorang suami, pemimpin keluarga, kamu harus menasihati istrimu tersebut bahwa ini adalah syariat Allah, jangan engkau tolak, maka bersabarlah atas ujian ini. Kemudian kata Ustaz Firanda, tetap, dia tetap tidak mau dan tetap akan bunuh diri. Maka sebagai seorang muslim, maka kalau seandainya dia sudah bunuh diri, kamu sebagai suami, lakukan kewajiban. Mandikan dia, kafani dia, kuburkan. Selesai urusan. Saya belum pernah melihat Syekh Abdul Razzaq tertawa habis di situ. Muka beliau sampai memerah, sampai karena menahan tawa. Jadi kita, beliau tidak pernah tertawa. Seperti kita tertawa, enggak pernah. Tertawa tapi menahan tawa sampai memerah wajahnya. Saya belum pernah melihat beliau seperti itu. Jadi, lakukan tugasmu sebagai seorang muslim, sebagai seorang suami, mandikan dia, kafani, sholati, kuburkan. Nih, Bu. Dengar Ibu, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup kiranya itu. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita selesai dari peperangan Bani Mustaliq. Insyaallah akan masuk kepada peperangan Ahzab. Ini peperangan yang juga menarik untuk dibahas. Kemudian nanti baru selesai dengan peperangan Bani Quraidah. Wallahu a'lam. Kepada bapak-bapak yang mungkin baru hadir di masjid ini, mohon maaf kita akhirkan sholat Isya karena pengajian, dan ini tidak selalu kita lakukan, kadang-kadang kita mengakhirkan dengan maksud dan tujuan memperkenalkan dakwah berdasarkan sunnah. Bagaimanakah pendapat Ustaz jika seseorang yang melakukan sharing video di Facebook saat kajian live Ustaz sendiri dan Ustaz-Ustaz lainnya tanpa meminta izin sebelumnya kepada ustadz yang bersangkutan. Barakallahu fikum. Maka lebih baik minta izin. Kadang ada ustadz yang mengizinkan untuk di live karena seperti saya sekarang ini kan live. Ada orang yang nonton banyak dan bisa ditonton setelah itu. Maka kadang-kadang ada sebagian ustadz yang tidak setuju untuk di live-kan, disiarkan langsung, karena mungkin ada perkataan-perkataan beliau yang harus diteliti sebelum disebarkan. Ada jawaban-jawaban beliau yang beliau tidak ragu akan disebarkan, ditonton oleh orang banyak. Ya, maka lebih baik minta izin. Wallahualam. Bahkan saya katakan wajib minta izin. Kenapa? Karena itu hak pribadi seseorang. Bagaimana cara kita bersikap terhadap orang-orang munafik zaman sekarang? Karena sakit hati Ustaz kalau ulun membaca cuitan-cuitan mereka. Maka jawabannya yang pertama adalah berpegang teguhlah kepada Islam yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar dengan agamanya, dia seperti memegang batu api. Maka berpegang teguhlah kepada agama yang benar. Ya, apapun yang dilakukan oleh orang-orang munafik, maka kita hanya mendengar ayat Al-Qur'an, "Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Mereka membuat tipu daya makar dan Allah membalas tipu daya makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya makar mereka. Ya, kita sebagai umat Islam memperjuangkan Islam, mempelajari Islam dengan baik dan benar, mau berusaha mengamalkannya, kemudian berusaha menyebarkannya. Dan Allah yatawallal mu'minin, Allah yang akan menolong orang-orang beriman. Dan saya memberikan apresiasi jazakumullahu khairan atas rasa sakit hati yang terhadap cuitan-cuitan ataupun tulisan-tulisan status-status orang-orang munafiqun. Seperti yang baru-baru bulan Ramadan ini, Idul Adha ini, bahwa Idul Adha menyembelih ratusan ribu hewan kurban ini adalah penyiksaan dalam satu hari, ini adalah kemubaziran, ini tidak relevan dengan syariat Islam sekarang. Orang-orang munafik, orang-orang yang menuhankan akal mereka dibandingkan nas dari Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semakin yakin dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa syariat kurban adalah syiar Allah yang terbesar, salah satu syiar Allah yang terbesar di dalam agama Islam. Bahkan kita bisa mengenal daerah ini daerah Islam muslim apabila terjadi kurban di dalamnya atau tidak. Ya. Dan status-status mereka, tulisan-tulisan mereka hanya kita bisa jawab dengan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Adapun orang yang di dalam hatinya ada zayg, penyimpangan, maka mereka akan mengikuti hal-hal yang syubhat untuk mencari kegaduhan di tengah kaum muslimin. Adapun orang-orang yang beriman, yang dalam ilmunya tentang keimanan, keislaman, mereka akan mengatakan, "Ya quluna amanna bih, kami beriman dengannya. Kami beriman dengan syariat kurban. Kami beriman dengan syariat haramnya LGBT. Kami beriman dengan syariat haramnya khomer." Tidak usah diutak-atik. Saya tidak perlu diskusi untuk itu. Saya hanya perlu iman atas ayat-ayat tersebut. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa daf'u asy-syubhah ila al-yaqin, bisa menolak syubhat itu dengan cara mengembalikan kepada yang yakin, yaitu kepada Al-Qur'an dan hadis Rasul, bukan untuk didiskusikan syubhat itu. Ya. LGBT mereka mengatakan, kenapa LGBT haram, diharamkan? Padahal kan yang buat adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya mempunyai kemaluan zakar, tetapi kenapa sifat saya perempuan? Ini kan bukan salah saya, ini salah Allah Subhanahu wa taala. Ya. maka kita katakan apa hukumnya? Hukumnya haram. Sudah, ikuti hukum tersebut. Ikuti hukum tersebut. Anda berusaha, harus berusaha menanamkan diri Anda bahwasanya Anda laki-laki. Anda laki-laki. Jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, seperti itu. Jadi kembalikan kepada syubhat. Kembalikan syubhat kepada sesuatu yang yakin, yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika ada yang berpendapat jika anaknya masuk ma'had bermanhaj salaf akan sulit diterima di masyarakat? Maka pendapat ini terbantahkan dengan beberapa fenomena yang ada di tengah masyarakat. Ya. Banyak orang-orang yang sudah menimba ilmu di pesantren-pesantren, kemudian di universitas-universitas yang mengusung dakwah salaf, senantiasa mereka bisa bergaul dengan masyarakat. Saya sering mendapati para ikhwah, beberapa orang yang dulunya menolak dakwah, kemudian setelah dia mau tidak mau harus mendengar sekali dua kali, akhirnya ketagihan. Karena yang dibicarakan cuma Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat. Tidak membicarakan harus fanatik ke kelompok ini, tidak membicarakan karomat seseorang yang terlalu berlebihan, yang di luar kuasa manusia. Ya. Tetapi yang dibicarakan adalah Al-Quran, hadis, mengajak kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, apa salahnya? Mengajak kepada sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, apa salahnya? Dan otomatis kalau seseorang mengajak kepada tauhid, maka berarti dia harus mencegah manusia dari kesyirikan, karena tauhid tidak akan sempurna tanpa menjauhi kesyirikan. Seseorang ketika mengajak kepada sunnah, maka otomatis harus mencegah manusia melakukan perbuatan bid'ah, karena sunnah tidak akan bisa satu dengan bid'ah. Di sinilah nanti timbul ada orang-orang yang memfitnah dakwah ini, yang mengatakan bahwasanya suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan. Bahkan saya dapat kabar dari Kanda Haji Saifullah, siapa yang sholat di masjid Imam Syafi'i, maka setelah sholat dibersihkan. Pak Musta'in tuh waktu itu membersihkannya. Ya, dikira membersihkan, dikira kita menganggap kaum muslimin yang lain najis. Ini fitnah sangat kecil. Tapi yang kita coba bisa mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sebagaimana kata Nabi, kata Abdullah bin Abbas, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil adalah ucapan yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika benar-benar sudah terdesak, dilempar dengan ketapel besar masuk ke dalam api, tidak bisa ngelak lagi. Wa qalaha Muhammadun wa ashabuhu hina jama'un nas. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ketika manusia berkumpul di peperangan Ahzab yang akan kita bahas nanti. Beliau cuma bisa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sama ketika kita dituduh dengan tuduhan keji tersebut, kita mau ngapain? Cuma cukup mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, silakan salat di sini. Ya. Silakan dengar kajiannya. Cuma itu yang bisa kita katakan. Allahu a'lam. Saya pernah mendengar kajian ustaz, mungkin saya ya, bahwasanya istri karir ketika tua nantinya akan menjadi tempat bergantung suami. Tolong dijelaskan ustaz. Istri karir ketika tua nantinya akan menjadi tempat bergantung suami. Siapa yang bertanya? Pertanyaan dari YouTube. Oh ya. Saya tidak ingat kalau saya mengatakan seperti ini. Mungkin begini. Yang saya sering katakan adalah bahwa suami semestinya bekerja. Jangan sampai istri yang bekerja. Kenapa? Karena suami yang istri yang bekerja sedangkan suami pengangguran, nanti dia tidak mempunyai kepemimpinan di dalam keluarga. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Disebabkan kenapa? Bima anfaqu min amwalih. Disebabkan karena sedekah nafkah suami kepada istri. Nah, dia baru jadi pemimpin. Kalau Pak, kalau suaminya tidak bekerja, tidak menghasilkan sesuatu, ya maka susah untuk ditaati oleh si istri. Dan itu kejadian, saya pernah diundang seorang gubernur untuk kajian di hadapan para kepala dinas sebuah kepulauan di Sumatera. Kemudian ada seorang ibu-ibu, setelah saya ceramah gitu, ibu-ibu seorang kepala dinas mengatakan, yang Ustaz katakan ini benar. Saya selama hidup tidak menganggap suami saya apa-apa, kecuali hanya sebatas pelampiasan syahwat saya daripada saya berzina. Kenapa? Karena suaminya meskipun bekerja, ini padahal suaminya bekerja nih, tapi saya kan kepala dinas, saya lebih tinggi gajinya, saya yang membiayai rumah, listrik, telepon, kemudian makan, saya juga. Suami paling hanya sekedar untuk dia saja. Lihat, para suami bekerjalah agar Anda mempunyai kewibawaan di hadapan istri. Dan jangan sampai istri lebih penghasilannya dibandingkan Anda. Ya, kalau seandainya istrinya bekerja. Karena itu konsekuensi logis dari manusia. Yang memberi kita, maka dia akan kita hormati. Itu konsekuensi. Tabiat manusia begitu. Yang memberi kita, kita akan hormati. Nah, sekarang, meskipun istri adalah bawahannya suami, dia wajib taat kepada suami. Tapi ketika sang istri yang memberikan, maka akhirnya suami tidak ditaati oleh sang istri. Apalagi kadang-kadang ada sebagian konsep hidup para laki itu modalnya modal kemaluan doang. Mohon maaf saya agak kasar. Ya, kayaknya nyaman kita menikah lawan janda, sugih, batu isok matinya. Ini modal kemaluan. Ya, kerja, kemudian nafkahi istri. Ya, agar kita mempunyai wibawa di hadapan istri. Sehingga istri itu taat, sehingga dia bisa melaksanakan hadis Rasul. Idza shallatil mar'atu khamsah, jika seorang perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Kapan istri taat? Ketika sang suami yang memimpin. Kapan suami jadi pemimpin? Ketika dia menafkahi. Maka bekerja, jangan sampai pemalas kerja. Harus cari usaha. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar ya menjadi pemimpin di tengah keluarga. Perintah kita ditaati. Ada sebagian istri yang sangat pemberani terhadap suaminya. Saya punya kawan yang sering nganterin saya kalau saya lagi dakwah di Jakarta. Beliau seperti itu. Diuji dengan istrinya. Sampai istrinya yang menghukum makan suaminya. Umar. Ya apa kisahnya tuh? Saya sampai lihat. Antum laki-laki itu gimana sih? Bisa dihukum makan oleh istri. Salah satu penyebabnya itu. Ya. Maka hati-hati pada ikhwan yang dirahmati Allah. Maka itu mungkin yang saya maksudkan. Jangan sampai seorang suami tidak menafkahi istri. Dan nafkah, menafkahi istri kewajiban suami, wa in kanat musiratan, meskipun istri kaya raya, wajib hukumnya untuk menafkahi. Ya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.